jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu. Setiap hari bayang dirimu menggoda jiwa. Sifatmu